ظهر الدين المؤيد بظهور النبي أحمد ظهر الدين المؤيد بظهور النبي أحمد يا نبي محمد ذلك الفضل من الله صوب الشبع المثاني وهوى لطف المعاني ما له في الخلق ثاني وعليه أنزل الله من مكة لما ظهر لأجله شاق القمر فاختفرت آل مضر به على كل الأنام صلوا على خير الأنام المصطفى بدر التمام صلوا عليه وسلموا يشفع لنا يوم الزحام وسلم وبارك عليه وعلى آله يا هنانا. Maksudnya apa ya hanana? Betapa senangnya, betapa bahagianya, betapa beruntungnya. Hani'an lakum itu ucapan selamat. Selamat, selamat, selamat gitu ya. Selamat untuk kalian. Kalau ya hanana, kita ini mengucapkan ucapan selamat untuk diri kita sendiri. Jadi betapa beruntungnya, betapa bahagianya, betapa senangnya kita bi Muhammadin. Betapa beruntungnya kita karena kita punya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena kita punya Rasulullah SAW, mestinya kita masuk surga kan terakhir ya. Namanya umat akhir zaman. Karena kita punya Rasulullah SAW, Rasulullah itu tidak akan dibiarkan orang lain masuk surga sebelum Nabi Muhammad SAW masuk ke dalam surga. Jadi pintu surga tidak akan dibuka sebelum Rasul masuk surga dan tidak akan dibuka sebelum Rasul masuk surga bersama umatnya sehingga kita umat yang terakhir tapi masuk surga paling awal. Karena kita umatnya Rasulullah SAW, maka kita ini umurnya paling pendek tapi pahalanya paling banyak. Walaupun kerjanya sedikit, gajinya paling besar. Itu kita. Ya, kerjanya sedikit, gajinya paling besar. Kenapa? Karena ngapunten jih, bos kita adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pimpinan kita adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, rasul yang dipilih, dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Nah itu lagu Yahanana maksudnya seperti itu. Kadang orang Yahanana, Yahanana tapi blas gak mudeng. Yahanana, Yahanana apa? Yahano apa-apa gitu ya. Gak paham maksudnya Yahanana betapa senangnya, bahagianya, beruntungnya hati kami punya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin semuanya udah siap? Dah ya, kita belajar bersama ya. Para pendengar Al-Hidayah FM dimanapun Anda berada, kita akan melanjutkan sedikit-sedikit penjelasan tentang Ratibul Haddad. Kemarin kita udah belajar tentang ayat kursi ya. Tentang ayat kursi. Untuk panitia yang bertugas, saya harap tanpa mengeluarkan suara sedikit pun ya, baik yang putra maupun yang putri. Jadi jangan mengeluarkan suara. Boleh tangan bergerak, kaki bergerak, tubuh bergerak, tapi suara jangan keluar. Karena kalau di majelis ada suara sedikit saja, malaikat rahmat itu menyingkir. Ya, malaikat rahmat menyingkir. Jadi ketika kita belajar, kita serius, jangan sampai ada suara. Jangan bicara sendiri atau bicara dengan orang lain. Kalau bicara sendiri nanti dikira. Kalau bicara dengan orang lain normal, tapi jangan. Ya, jadi untuk mbak-mbak yang bertugas, tolong mulai sekarang mulutnya diem, cep. Ya, mulutnya diem, cep. Kalau ternyata belum bisa diem, silakan ke depan dulu saja ke jalan, sehingga suaranya tidak sampai ke dalam. Paham? Ya, itu di situ. Jadi majelis ini akan barokah kalau semuanya bisa tenang, semuanya bisa diem. Seperti apa? Seperti dahulu di kala Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW itu kalau dengan para sahabat tidak ada suara, bahkan seakan-akan di atas kepala mereka itu beliau-beliau ada burung yang bertengger. Kenapa seperti itu? Karena khusyuknya para sahabat, dan itu mendatangkan rahmat yang luar biasa. Saya pengen benar yang datang di sini, baik yang ngajar, yang mendengarkan di sini maupun di rumah, semuanya itu pulang bawa rahmat yang besar. Ya, pulang bawa barokah yang besar, pulang banyak pahala yang besar, sehingga kita datang jauh-jauh itu betul-betul untungnya luar biasa. Ya, untungnya luar biasa. Yang dekat untungnya luar biasa, yang jauh untungnya luar biasa. Nah ini tadi kita udah ayat kursi Jumat yang lalu. Jumat ini kita akan bahas amanah Rasul. Ya, tapi pendek saja, tapi ini cukup. Dikatakan oleh Imam Baghawi rahimahullah dalam tafsirnya. Imam Baghawi ini seorang mufassir. Dalam tafsir Baghawi disebutkan di situ, dari Nu'man bin Bashir, anna Rasulullah SAW bersabda, innallaha kataba kitaban qabla ayakhluqas samawati wal ard bi alfai amin. Sesungguhnya 2000 tahun sebelum Allah menciptakan 7 lapis langit dan bumi, Allah telah menulis sebuah kitab. Ya, menulis sesuatu. Kemudian wa anzala minhu. Ya, kitab yang dimaksud adalah Al-Quran. Wa anzala minhu, dan Allah menurunkan dari kitab itu ayatain, dua ayat, khatama bihima, dengan dua ayat tadi Allah tutup atau Allah akhiri surat Al-Baqarah. Fala yukra'ani fidarin, tidaklah dua ayat ini dibaca, amanah Rasul itu, tidaklah dibaca di sebuah rumah, kecuali fayakrabah syaitan, tidak mungkin setan bisa mendekatinya. Jadi rumah yang di dalamnya dibacakan akhir surat Al-Baqarah dua ayat, maka tidak akan didekati oleh setan. Apalagi rumah yang dibaca oleh misalnya 500 orang baca ini, 1000 orang baca ini. Majelis ini Jumat baca Ratib Haddad sekian banyak, yang di rumah ngikutin. Nah, yang di rumahnya masing-masing, setan tidak gak deket. Itu kalau jenengan dan saya ngamalkan tiap hari, insya Allah rumah kita gak kemasukan setan. Deket saja gak boleh, apalagi masuk. Tapi yang terjadi, mana yang sering? Rumah kita kemasukan setan atau dijauhi setan? Bu, rumahnya dijauhi setan atau dimasuki setan, Bu? Jangankan rumahnya, rumah yang ada di tubuh kita, yaitu hati kita, ini masih banyak setannya. Makanya kita banyak-banyak berzikir kepada Allah, sehingga setan-setan itu tersingkir dari hati kita. Ini sedikit tentang amanah Rasul. Ada satu hal yang pengen saya sampaikan. Ini pelajaran buat saya, buat hadirin semuanya, pendengar dimanapun Anda berada. Hati itu dipengaruhi banyak hal. Hati kita dipengaruhi banyak hal. Kita pernah enggak lagi seneng, tahu-tahu jadi sumpek mendadak? Pernah kan? Gara-gara apa? Teringat sesuatu. Ya, teringat sesuatu. Aduh, saya belum begini. Padahal nanti mau ditagih nih. Kerjaannya mau ditagih. Belum saya selesaikan. Teringat seperti itu, langsung sumpeknya luar biasa. Pernah begitu? Pernah. Lagi senang-senang, tiba-tiba ingat tanggal bayar utang. Jadi sumpek enggak? Tiba-tiba jadi sumpek. Mudah sekali hati kita ini dipengaruhi oleh berbagai bisikan. Jadi lemah gitu. Kenapa hati kita ini kok lemah sekali ya? Kenapa sangat sangat lemah? Yang senang tiba-tiba jadi sedih. Yang tadinya tenang tiba-tiba jadi sumpek. Karena hati kita kekurangan gizi, kekurangan vitamin. Jadi vitaminnya, gizinya kurang. Orang itu kalau daya tahan tubuhnya lemah, keluar malam, besoknya minta dikeroi. Masuk angin. Baru kerja sedikit, udah jatuh sakit. Kenapa? Daya tahan tubuhnya lemah. Begitu pula hati kita, kalau tidak dikasih vitamin yang cukup, maka hatinya akan lemah. Sedikit saja berita yang gak enak akan menggoyahkan ya hati kita. Contoh orang-orang yang hatinya kuat, saya gak mau ngasih contoh yang jauh-jauh ya. Almarhum Habib Anis, tadi tanggal 17 Rajab itu hari wafat istri beliau, yaitu Asy-Syarifah Syifa binti Thoha bin Abdullah As-Segaf. Nanti insya Allah akhir majlis ini kita akan bacakan doa khusus untuk beliau ya. Jadi Kamis kemarin malam Jumat wafatnya istri Habib Anis di bulan Rajab. Biasa bulan Rajab baca Bukhari. Yang luar biasa, istri tercinta meninggal dunia. Istri tercinta meninggal dunia. Saya lihat dengan mata kepala saya sendiri, di dalam rumah masih diselenggarakan prosesi memandikan jenazah. Di dalam rumah mandikan jenazah, di ruangan untuk belajar dan mengajar yang disebut zawiyah, di situ beliau duduk bersama sahabat-sahabat, murid-murid, santri-santrinya. Beliau mengatakan, buka Bukhari-nya. Buka Bukhari-nya. Kemudian saya nanya, Habib baca Bukhari? Iya baca Bukhari. Beliau tetap ngajar baca kitab Sahih Al-Bukhari. Hatinya begitu kuat, sampai tidak terpengaruh. Jadi apa yang untuk Allah itu gak bisa dipengaruhi apapun. Bisa gak kita begini? Asy-Syarifah Syifa binti Thoha bin Abdul Asgaf, ibu dari Habib Hussein bin Anis, istri dari Habib Anis tadi. Sedikit saya mau ngasih cerita ya, karena ini genap berapa tahun beliau ya. Saya pengen kita dapat pelajaran. Nah, Asy-Syarifah Syifa binti Thoha bin Abdul Asgaf, istri daripada almarhum Habib Anis, beliau itu setelah operasi dari Singapura, kalau gak salah Habib ya, kemudian operasinya kurang sempurna, akhirnya harus menjalani perawatan di Jakarta. Ya, perawatan di Jakarta. Masuk di ruang ICU. ICU ya. Di ICU. Berapa lama Habib? Hampir setahun. Di ICU-nya setahun lebih. Dalam 4,5 tahun tuh mondar-mandir masuk ICU. Dan yang saya pernah dengar, selama hampir 1 tahun berada di ICU. Hampir 1 tahun berada di ICU. Coba ibu-ibu bayangkan, seorang manusia tinggal di ICU 5 hari itu enak enggak kira-kira? Tinggal di ICU 7 hari enak enggak? Tinggal ICU 1 bulan enak enggak? Tinggal di ICU 2 bulan enak enggak? Istri dari almarhum Habib Anis, almarhumah Asy-Syarifah Syifa, beliau itu tinggal di ICU kurang lebih 1 tahun, yang saya tahu ya. 1 tahun di ICU. Lebih dari itu mungkin, lebih dari setahun. Mungkin setahun setengah tinggal di ICU. Sampai dijulukin oleh suster-suster yang di sana, lurahnya ICU. Bulurahnya ICU. Tidak pernah ngeluh. Gak pernah ngeluh. Ah, enggak. Padahal, setahu saya, mohon maaf, ini untuk kita ya, pelajaran. Mulut beliau ini diberi alat-alat untuk bantuan. Ya, bantuan pernafasan. Karena sakitnya waktu itu sakit dan jantung, dikasih bantuan pernafasan. Tapi tidak pernah menunjukkan keluh kesah. Keluh kesah. Sehingga suster-suster yang di situ juga heran. Kenapa? Karena di samping beliau kanan ini udah meninggal, samping kirinya meninggal. Ganti pasien lagi, meninggal lagi. Beliau nyantai terus menjalani perawatan sampai sembuh. Sampai sembuh. Sekian lama, setahun lebih. Sehingga sampai di situ ada suster yang tidak berjilbab, akhirnya jadi berjilbab gara-gara melayani Ibu Syifa. Dari tidak berjilbab jadi berjilbab. Cukup jelas enggak cerita ini? Jelas ya? Kira-kira hatinya kuat atau enggak kuat? Kuat sekali. Nah, kita pengen punya hati yang seperti itu enggak? Vitaminnya apa kira-kira? Vitaminnya apa kira-kira? Doa dan zikir. Iya, doa dan zikir. Terus solawat, ya, berdoa, berzikir. Ini dikuatkan terus. Kalau kita solawatan, kita berdoa, kita berzikir, kita baca Al-Quran, kita hadir majelis ilmu, hati kita akan jadi hati yang kuat. Nah, kalau hatinya kuat, kena pengaruh. Yang kecil, enggak ngaruh. Kena pengaruh. Yang besar, enggak ngaruh. Kenapa? Hatinya kuat. Ya, hatinya kuat. Makanya orang-orang soleh, insya Allah kita semua enggak kena ujian seperti orang soleh ini ya. Ada satu orang soleh lagi ngajar, dikasih tahu. Anak kamu barusan meninggal dunia. Alhamdulillah. Ngajar lagi. Ya. Cuman gitu, iya alhamdulillah udah suruh ngurusin pamannya. Pamannya suruh ngurusin jenazahnya. Dia ngajar lagi, terus ngajar. Dapat laporan, anak kamu yang satu lagi meninggal dunia. Alhamdulillah, ngajar lagi. Suruh ngurusin udah pamannya jenazahnya. Terus ngajar dia, gak berhenti dari ngajarnya. Tetap ngajar. Orang sekarang ngomong, ini orang gila gak punya perasaan. Ini orang sekarang. Tapi kalau orang-orang soleh gak seperti itu. Udah ada yang ngurus jenazahnya. Yang meninggal udah enak. Tugas saya ngajar, tetap ngajar. Bisa gak kita seperti itu? Belum bisa. Belum? Belum bisa. Ini orang-orang yang hatinya kuat. Jangankan kok kita yang seperti itu. Baru kena yang kecil saja. Kelilipan mumetnya satu hari. Ucek-ucek. Ya. Gak enak. Resah hatinya ya kan? Kok ini gak bisa hilang, tetes mata, dilimbang, dan lain sebagainya. Hatinya semakin sumpek, semakin sumpek. Baru kelilipan. Kelilipan bahasa Indonesia-nya apa? Hah? Kelilipan? Bukan. Hah? Matanya kemasukan sesuatu. Kepanjangan. Kelilipan. Itu bahasa Jawa yang cukup pendek tapi maknanya luar biasa. Cukup jelas sampai di sini? Jelas ya. Yuk kita perkuat hati kita. Salah satunya ada dengan baca Rotib Haddad. Tiap hari baca Rotib Haddad ini suplemen hati yang luar biasa. Tadi coba waktu baca la ilaha illallah, la ilaha illallah. Hati terasa hidup kan? Semangat kita ini yang lemes jadi segar. Waktu kita baca zikir-zikir tadi, hati kita semakin hidup. Karena apa? Ini vitaminnya hati. Kemudian, tadi udah diajarin Asmaul Husna sama Habib Husain bin Anis. Amalkan. Jangan cuman kalau Jumat malam, tiap hari dibaca. Coba anaknya diajak baca itu kan enak. Ya, sampai anaknya nanti apalnya tuh ya Asmaul Husna seperti ini. Bukan apalnya lagu-lagu yang lain. Hah? Lagu apa? Iwak peyek, saya enggak tahu soalnya itu. Agak lemot, kurang apa? Kurang ikuti zaman ya. Iwak peyek. Ya, lagunya gitu atau di mana ya? Ada tren lagu anak kita hafal. Nah, sekarang kita buat trennya Asmaul Husna. Kan asik. Bagaimana keluarga kita itu nanti kalau lagi ngelamunnya, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah. Ini di sini di Star Kliwon dulu. Ini kisah nyata loh ya, kisah nyata, bukan guyon. Ada satu orang yang masih kena penyakit suka minum khamer. Tapi demen baca Rotib Haddad nih. Tapi masih punya penyakit. Manusia wajar ya. Siapa di antara kita yang enggak punya penyakit? Hari ini yang enggak ngerasani orang siapa? Coba angkat tangan. Jangan merasa ada bersih, masing-masing punya penyakit. Ada yang penyakitnya ini, ada yang penyakitnya ini. Kebetulan dia punya penyakit, cuman satu ini penyakitnya, cuman satu, yang lain beres. Sholatnya beres. Sama orang tua luar biasa. Ya, sama teman-teman oke. Cuman satu penyakitnya, masih belum bisa meninggalkan minuman keras. Tapi zikir jalan. Nah, salah satu kelebihannya dan keanehannya, jangan ditiru. Jangan ditiru. Sambil naik sepeda, itu ngayuh sepeda, yang keluar dari lisannya ketika mabuk, mabuk ini, ngayuh sepeda, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Mendemnya saja doa. Lan jenengan coba, sadarnya aja enggak doa kita ini. Ya kita ini sadarnya aja tidak doa. Sedangkan beliau ini dalam keadaan tidak sadar, hilang akal, itu yang keluar adalah doa. Hasilnya apa? Hasilnya, meninggal di pangkuan ibunya. Karena orangnya bekti luar biasa kepada ibunya, belum meninggal dunia berapa waktu, diberi Allah hidayah, tobat, bisa berhenti minuman keras. Akhirnya enggak mabuk lagi. Ya tidak mabuk lagi. Dan meninggal di pangkuan ibunya. Ibunya mengucapkan, ya Allah aku ridha kepada anakku ini. Selesai. Husnul khatimah. Ini suplemen ini penting ini. Ya, vitamin-vitamin zikir ini penting. Nah, kalau kita ini kan sudah sadarnya aja ngelamun. Apalagi ngelamunnya. Ya sadarnya aja ngelamun. Apalagi ngelamunnya. Ini Ratib Haddad. Kemudian Asma'ul Husna. Solawat apapun itu. Ya solawat apapun. Baca solawat sebanyak mungkin, istighfar, zikir. Jadi kalau kita kepleset, yang keluar astagfirullah. Kepleset yang keluar la ilaha illallah. Kepleset yang keluar alhamdulillah. Luar biasa ya. Setuk alhamdulillah. Siapa itu? Mbah Mubarrid. Mbah Mubarrid itu apapun alhamdulillah. Betul enggak? Dikit-dikit alhamdulillah. Dikit-dikit alhamdulillah. Umur 80 tahun lebih, tapi yang ada di mulutnya cuman alhamdulillah. Ditabrak sepeda juga ngucap alhamdulillah. Beda enggak dengan kita? Beda. Beda jauh. Karena memang udah terbiasa. Dirinya ini dibiasakan untuk apa? Kasih suplemen, doa dan zikir. Nah, kita jangan ikut orang-orang yang enggak doyan doa dan zikir. Ya, enggak ikut ya udah biarin mereka seperti itu. Kita termasuk orang-orang yang doyan doa, doyan zikir. Doa apapun baca, zikir apapun baca, sehingga biar nanti ruhani kita betul-betul kuat. Kuat. Dicaci enggak bingung, dipuji enggak melayang. Ini orang-orang yang enggak kuat hatinya dipuji sedikit melayang ke angkasa. Ya, sampai di angkasa jatuh blek mati. Ya, hati-hati loh. Saya itu paling takut. Jadi orang itu kalau dipuji jangan senang. Ya, dipuji jangan senang. Kadang orang itu akan dijatuhkan tuh seperti orang gini loh. Diajak naik dulu ke hotel lantainya 30, udah sampai di atas kemudian dijorokkan. Pilih mana Anda? Di lantai bawah atau di lantai atas? Ini kata Aulia Usolehin, hati-hati. Jadi kalau kita posisi naik itu hati-hati. Jangan posisi naik kemudian wah senang digandeng sama diajak naik ke atas, wah senang padahal rencananya yang gandeng ini bari kita joroke. Nah, kita harus hati-hati. Ini termasuk istidraj. Apakah ini karunia dari Allah? Kita ini dilulu apa diberi karunia oleh Allah? Introspeksi terus, tawadhu terus. Semakin merasa ya Allah, saya masih banyak salahnya. Ya Allah, saya masih banyak kurangnya. Ajak diri kita untuk seperti itu. Ya, insyaallah kita bisa ya. Bareng-bareng nanti insyaallah kita bisa. Enggak jadi orang yang gampang mabuk kepayang ketika dipuji. Dan tidak jadi orang yang hancur lemah hatinya ketika dicaci maupun dimaki. Tapi lempeng lurus terus ke Allah. Lempeng lurus ke Allah. Enggak nengok kanan, enggak nengok kiri. Nah, kita sekarang lanjutkan pembahasan tentang Isra dan Mi'raj. Ya, Isra Mi'raj. Bukunya udah jadi ya. Ini, bukunya seperti ini. Ini kalau yang pengen nanti bisa cari di luar. Kalau sekarang enggak bawa duit nanti hari Minggu. Harus beli ini ya. Rugi enggak beli soalnya. Isinya insya Allah akan sangat bermanfaat isinya buku ini. Anda mau cari tentang bab barokah, di sini banyak contoh tentang berkah. Anda pengen tahu perjuangannya Rasulullah SAW, di sini ada cerita. Mulai Rasulullah SAW dianiaya orang-orang musyrik, sampai beliau hijrah ke Taif. Ada cerita bagaimana perjuangan Abu Thalib, paman beliau, dan lain sebagainya. Insya Allah yang baca buku ini khusyuk. Syaratnya satu, di kamar khusyuk. Jangan mau diganggu apapun. Insya Allah nangis. nangis cinta, teringat dulu bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam. Mau saya kutipkan sedikit. Pinjam yang sudah buka aja. Ya. Ya, ini kutipan ya. Bagaimana orang-orang kafir menganiayai Nabi Muhammad SAW, kemudian mereka mengirimkan utusan demi utusan. Ya, utusan demi utusan dikirimkan untuk apa? Untuk mencegah perjuangan Nabi Muhammad SAW. Nah, utusan-utusan ini kebanyakan enggak datangi Rasul langsung, tapi yang didatangi pamannya. Kenapa? Karena Rasul dilindungi oleh paman beliau, yaitu Sayyiduna Abu Thalib. Dilindungi oleh Abu Thalib. Nah, setelah berapa kali ngomong ke Abu Thalib, ternyata sama Abu Thalib dimentahkan, ya, tetap dilindungi keponakan beliau ini, maka orang-orang kafir akhirnya berang, jengkel. Kenapa? Karena Rasulullah SAW dakwahnya semakin meluas, ya, dakwahnya semakin melebar, pengikutnya semakin banyak. Orang-orang kafir ini ketakutan, maka mereka mulai mengancam akan membunuh Nabi Muhammad SAW. Datang kepada Abu Thalib, wahai Abu Thalib, ya, mereka berkata, "Hai Abu Thalib, sesungguhnya engkau adalah tokoh yang sangat kami hormati. Kami telah meminta agar engkau mencegah keponakanmu, tetapi hal itu tidak engkau indahkan. Demi Allah, kesabaran kami telah habis. Dia telah menghina nenek moyang kami, sesembahan kami, dan menganggap bodoh otak kami. Hentikanlah kegiatannya, atau kami sendiri yang akan turun tangan hingga dia atau kami yang binasa." Ini ucapan tegas orang-orang kafir kepada Abu Thalib untuk menghentikan dakwah Nabi Muhammad SAW. Tidak dapat dipungkiri, hati Abu Thalib tertekan dengan ancaman dari kaumnya kali ini. Haruskah ia penuhi permintaan kaumnya atau tetap membiarkan keponakannya, yakni Rasulullah SAW, melanjutkan dakwahnya dengan berbagai resiko yang harus dihadapinya. Karena sangat mengkhawatirkan keselamatan Rasulullah SAW, dengan berat hati Abu Thalib lantas memanggil beliau sallallahu alaihi wasallam dan berkata kepadanya dengan penuh kelembutan, "Wahai keponakanku, sesungguhnya kaum Quraisy telah mendatangiku dan memintaku untuk menghentikan dakwahmu. Oleh karena itu kasihanilah dirimu dan diriku. Janganlah engkau membebaniku dengan sesuatu yang tidak mampuku memikulnya." Mendengar kata-kata pamannya tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat bersedih sembari menitikkan air mata. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada pamannya, "Ya ammi wallahi law wada'u asy-syamsa fi yamini wal qamara fi shimali ala an atruka hadzal amra hatta yudhhirahu Allah aw ahlika fihi ma taraktu." Duhai paman, demi Allah, seandainya mereka meletakkan matahari di tangan kananku dan rembulan di tangan kiriku agar aku menghentikan perjuangan ini, maka niscaya aku tidak akan meninggalkannya hingga Allah mewujudkannya atau aku wafat dalam perjuangan ini. Mendengar setelah mengucapkan jawaban beliau tersebut, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bangkit dan berbalik pergi meninggalkan pamannya dengan air mata yang membasahi pipi beliau. Ketika hendak beranjak pergi, Abu Thalib memanggil beliau sallallahu alaihi wasallam dengan lembut, "Kemarilah keponakanku. Idhab ya bna akhi, fakul ma ahbabta, fawallahi la uslimuka abadan." Pergilah dan sampaikanlah apa yang ingin engkau sampaikan, dan demi Allah, sampai kapanpun aku tidak akan menyerahkanmu. Abu Thalib lantas mengubah sebuah syair yang sangat indah. Berikut adalah beberapa bait syair di antaranya. "Wallahi lan yasilu ilaika bijam'ihim hatta uwassada fit turabi dafina. Famdi li amrika ma alika ghadhadatun abshir wa kir bidhaka minka uyuna." Demi Allah, mereka dan komplotannya takkan bisa menyentuhmu sampai aku terbujur kaku terkubur di tanah. Lanjutkan perjuanganmu. Engkau tak melakukan sesuatu yang hina. Berbahagialah dan tenteramkanlah hatimu. Coba. Ini dialog seperti ini mengharukan enggak? Apa yang jenengan rasakan? Kalau saya ketika nulis itu, yang buat saya menangis, bagaimana cintanya seorang paman kepada keponakannya. bagaimana cintanya Abu Thalib kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa sahbihi wasallam, dan bagaimana Rasulullah sangat sayang kepada pamannya. Ya, dan bagaimana beban berat itu harus dihadapi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu orang yang berjuang itu memang harus ada yang dukung, harus ada yang membela. Yang membela siap mati. Nah, sekarang ini kalau ada orang yang berjuang, yang membela yang siap mati ini jarang. Sedikit ditekan lari, sedikit ditekan lari, sedikit ditekan lari, enggak berani mendampingi. Lain dengan Abu Thalib. Sehingga kalau Sayyiduna Ahmad Zaini Dahlan, Mufti Syafi'iyah di Mekah Al-Mukarramah dahulu, beliau menulis satu kitab yang mengatakan bahwasannya Abu Thalib adalah seorang yang meninggal sebagai Muslim. Asnal Matalib binajati Abi Thalib. Ya, bahwasannya Abu Thalib meninggal sebagai seorang Muslim. Di antara dalilnya adalah Rasulullah SAW bersabda, pamanku berada di neraka yang siksanya paling ringan. Kalau bukan karena syafaatku, maka dia akan berada di neraka yang bawah. Tapi karena syafaatku, berada di neraka yang siksanya paling ringan. Ini dalil kalau Abu Thalib meninggal sebagai Muslim. Kenapa? Orang kafir tidak bisa mendapat syafaat Nabi Muhammad SAW. Lantas kenapa Abu Thalib kok mencicipi neraka? Dibahas oleh para ulama, karena Abu Thalib tidak mau mengucapkan dua kalimat syahadat, ya, tetapi hatinya beriman kepada Allah, karena beliau harus berada dalam posisi netral. Kalau beliau mengucapkan La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah SAW, maka beliau tidak akan dihargai oleh orang-orang kafir, karena beliau sudah sama menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW. Ketika beliau tetap seakan-akan tetap seperti itu, orang kafir pun sungkan kepada beliau. Karena beliau tidak mau begitu, maka Allah menjalankan syariatnya. Yang tidak mengizharkan kalimat tersebut, maka dia berbuat dosa yang sangat besar. Tetapi kalau dia beriman kepada Allah, maka imannya ini akan menyelamatkan. Artinya tidak kekal di neraka. Nah, hadirin dimuliakan Allah. Itu banyak tuh. Tadi mencuplikannya. Kalau penasaran silahkan baca sendiri. Ini iklan ini. Ya, ini iklan. Tadi terharu enggak? Terharu. Ada rasanya. Nah, insya Allah jenengan kalau baca sendiri di rumah bisa menitikkan air mata mengenang perjuangan Nabi Muhammad SAW. Nah, insya Allah nanti kita hari Minggu akan bedah buku ini ya, insya Allah. Sekarang kita bahas kembali Isra dan Mi'raj. Semalam saya sudah sampaikan di Pulau Karto. Ketika Rasulullah SAW Isra dan Mi'raj, saat itu Nabi SAW tidak jalan kaki, tapi dikasih kendaraan, betul? Ya, saya akan bahas dengan versi yang berbeda. Beliau dikasih kendaraan. Terus jalannya sendiri, naik kendaraan sendiri, atau dengan teman? Ternyata dengan teman. Setelah itu Rasulullah SAW dalam perjalanan jadi sopirnya, atau Malaikat Jibril yang jadi sopirnya. Malaikat Jibril nih yang jadi guide-nya, penuntunnya, penunjuk jalan. Dan Rasulullah SAW mengikuti instruksi dari Malaikat Jibril alaihi salam. Padahal kedudukan Nabi SAW itu jauh lebih mulia dari Malaikat Jibril. Tapi karena ini Rasul ikut Malaikat Jibril, maka Rasul juga mengikuti petunjuk Malaikat Jibril alaihi salam. Apa hikmahnya? Saya akan ungkapkan dalam waktu kurang lebih 20 menit. Ini udah jam 9:30 kurang 5 menit. Menurut jam yang kecepatan 5 menit. Jadi 9:30 lewat kurang 10 menit. Betul? Benar jamnya segitu? Insya Allah saya akan, ini 9:22 ya. Kita akan bahas kurang lebih 20 menit. Jadi begini hikmahnya, banyak hikmahnya. Allah kalau mau, Rasul, engkau Isra, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, kemudian Mi'raj, ketemu dengan saya. Langsung, cering, sampai Masjidil Aqsa, bisa enggak? Dari Masjidil Aqsa, cering, Sidratul Muntaha, bisa enggak? Bisa. Contohnya di Al-Quran ada. Bukan gak ada contohnya. Bahkan itu untuk manusia biasa. Bukan Rasul, bukan Nabi. Masih ingat zaman Nabi Sulaiman alaihissalam? Saat itu Nabi Sulaiman minta tahta Balqis dihadirkan. Tahta Balqis didatangkan. Betul? Ifrit mengatakan, saya akan bawa tahta Balqis selama engkau belum berdiri dari majlismu. Padahal Nabi Sulaiman itu kalau ngajar kurang lebih 1 jam sampai 2 jam. Artinya, Ifrit, jin yang paling besar, yang paling kuat, itu saja butuh kurang lebih 1-2 jam. Jin-jin yang kelas kecil di bawahnya Ifrit tidak berani ngomong. Kenapa? Karena tahu kemampuannya masih lemah. Ifrit yang berani, itu pun butuh waktu 1-2 jam. Muncul hamba Allah yang soleh. Hamba Allah, di situ disebut hamba Allah. Makanya Isra dan Mi'raj yang dipakai juga hamba Allah. Setiap kali Allah akan memberikan karunia yang besar kepada manusia, itu lebih suka pakai kata hamba Allah. Lihat tuh di Al-Quran. Bahkan Nabi Khidir juga disifatkan hamba Allah. Ya, disifatkan hamba Allah. Tidak ada derajat yang lebih mulia dari hamba Allah. Pernah ditanya, kenapa untuk Nabi Yahya, Nabi Yahya itu disebut oleh Allah Sayyidah, Sayyid. Tapi kalau Rasulullah kok disebut hamba? Mana yang lebih mulia? Ketika Allah nyebut Nabi Yahya dengan kata Sayyid, atau Allah menyebut Rasulullah dengan kata hamba? Mana yang lebih mulia? Nah, kalau yang namanya kemuliaan, Sayyid, itu kan pemimpin ya. Pemimpin. Pemimpin itu sifatnya manusia atau sifatnya Allah? Sifatnya manusia. Sifatnya Allah ya. Pemimpin itu sifatnya Allah. Allah yang maha memimpin. Manusia cuman dipinjemin sifat itu. Cuman dipinjemin sifat itu. Makanya sifat kepemimpinan itu derajatnya enggak paling tinggi. Kenapa? Cuman titipan dari Allah. Lain hamba. Hamba itu miliknya Allah atau milik manusia? Miliknya manusia. Makanya ketika Allah menyebut hambanya dengan kata hamba, itu adalah sebuah pujian dari Allah yang paling tinggi kepada hambanya. Karena derajat yang paling tinggi dari manusia adalah ketika manusia itu bisa betul-betul menjadi hambanya Allah. Makanya ulama mengatakan kata hambanya Allah buat Rasulullah SAW itu lebih tinggi kedudukannya daripada kata Sayyidan wa Hasura. Ya. Sayyidan, Sayyid Nabi Yahya itu jadi Sayyid, pujian yang tinggi tapi masih kalah tinggi dengan kata-kata hambanya Allah untuk Nabi Muhammad SAW. Bisa dipahami enggak ini? Insyaallah bisa ya. Kalau belum bisa, Jumat depan semoga paham. Kalau belum bisa, informasi ini pokoknya diterima dulu. Nanti suatu saat akan paham. Sebab semua yang masuk itu enggak hilang. Semua yang masuk ke memori kita ini tidak hilang. Sekarang belum paham, bulan depan akan paham. Bisa jadi tahun depan akan paham. Selama kita mau belajar. Nanti akan dibukakan sama Allah pemahamannya. Nah ini Rasulullah SAW ya, tidak langsung, lain dengan hamba Allah yang satu ini. Dalam setengah kedip mata, tahta Balqis bisa langsung pindah di hadapan Nabi Sulaiman. Tahta Balqisnya jalan. Kalau Imam Sya'rawi dalam tafsirnya tidak mengatakan hamba Allah ini ngambil, tidak. Tapi tahta Balqis ini didatangkan. Tahta Balqis didatangkan. Bisa langsung pindah sekejap mata. Gak pakai kendaraan, kan begitu. Kenapa Rasulullah SAW dalam Isra' dan Mi'raj tidak seperti itu? Ya tidak seperti itu. Tapi pakai kendaraan. Di sini banyak hikmahnya. Di antaranya, kalau Rasul langsung tring, gak ketemu kafilah Quraisy nanti. Ya gak ketemu kafilah Quraisy. Ya kan? Nanti Rasul gak bisa membuktikan kebesaran mukjizat Isra' dan Mi'raj. Itu di antara hikmahnya. Cuman saya mau ngambil sisi hikmah yang lain. Di sini ada sunnatullah. Manusia itu kalau mau melakukan perjalanan, pilihlah kendaraan. Ya, pilihlah kendaraan. Kemudian pilihlah teman. Ar-rafiq qabla at-tariq. Kalau mau jalan, cari teman dulu. Cari teman dulu. Nah ini juga teman dan kendaraan. Dan Allah milihkan kendaraan. Bukan sembarang kendaraan. Kendaraan yang terbaik namanya Burok. Makanya jenengan kalau mau datang ke Raudhah, cari kendaraan yang terbaik. Jangan nanti mogok di tengah jalan. Paham maksud saya? Ini umat Islam harus membiasakan. Pengen punya kendaraan yang bagus. Pengen punya kendaraan yang baik. Tidak pernah diceritakan kalau ontanya Rasul SAW itu onta yang jelek. Enggak. Ontanya Rasul itu onta yang bagus. Ya onta yang bagus, kendaraan itu yang bagus, jangan yang setengah, cari yang bagus, kendaraan zahir, apalagi kendaraan batin. Nah sekarang jenengan dan saya ini lagi berjalan menuju mana? Kuburan. Kita ini berjalan menuju kuburan. Mau diem ya jalan, mau jalan tetap jalan. Saya bungkem ya ke kuburan, saya bicara juga ke kuburan. Saya tidur ya ke kuburan, saya gerak juga ke kuburan. Setiap orang berjalan ke liang lahatnya. Betul atau enggak betul nih? Pertanyaannya. Pertanyaannya ya. Ke liang lahat tadi udah punya kendaraan belum? Pengen yang cepat atau yang lambat? Hah? Pengen yang cepat atau yang lambat? Pengennya berjalannya ke sana ini kalau ke kuburan agak lama dikit ya. Tapi ke Allahnya yang cepat, ya kan? Ke Allahnya yang cepat. Nah, kendaraan itu namanya amal soleh. Amal soleh. Saya mau nanya, buat saya dan hadirin semuanya, jawab jujur. Kira-kira amal solehnya udah cukup belum? Belum. Kalau mati datangnya kapan? Sekarang bisa enggak? Terus kendaraannya? Amal solehnya? Belum siap. Nah inilah kita nih. Inilah kita. Untuk yang lain kita siapkan. Tapi untuk yang kekubur kok gak disiapkan, kenapa? Mau nanya. Nanti di kuburan pengen ditemenin siapa? Jenengan pernah sakit? Pernah. Ketika sakit sendirian enak gak? Butuh kan ada yang nemenin walaupun satu orang. Betul kan? Ketika sumpek, suntuk, pengen gak ada teman bicara? Pengen. Saya mau nanya, sudah mikirkan belum? Nanti di kuburan yang mau diajak ngobrol siapa? Yang mau nemenin siapa? Yang mau menghibur kita siapa? Udah milih belum? Belum, Bu. Ibu-ibu. Ibu-ibu udah nyiapkan teman di kuburan belum, Bu? Belum ya? Nah, salah satu teman di kuburan adalah membaca surat Yasin. Baca surat Yasin. Masih ingat kisahnya itu? Ada orang meninggal dunia, kemudian datang seorang yang tampan rupawan, masuk ke dalam kuburannya, ambles begitu saja. Setelah itu datang seekor serigala yang ambles begitu saja. Gak lama pria yang tampan rupawan ini keluar, udah tercabik-cabik. Orang soleh yang lihat peristiwa ini di antara tidur dan nyata, maka bertanya kepada pria tampan yang tercabik-cabik tadi, siapakah engkau? Dan apa yang terjadi? Kamu kok bisa ambles masuk ke kuburannya? Dan setelah itu kok ada serigala yang masuk ke kuburannya? Maka orang soleh ini dijawab oleh pemuda tadi, yang masuk tadi serigala itu adalah amal-amal maksiat dari orang yang dikubur ini. Sedangkan saya adalah malaikat yang diutus oleh Allah untuk menemaninya karena dia banyak membaca surat Yasin. Hanya saja karena maksiatnya terlampau banyak, maka saya kalah dengan kemaksiatan tersebut. Soalnya Yasinnya jarang-jarang. Yasinnya jarang-jarang. Kalau kita tiap hari baca Yasin, nanti Yasin itu akan nemenin di kuburan. Tiap hari sedekah. Sedekah itu nanti akan mohon maaf, saya potong sedikit. Lampunya udah bisa nyala belum? Kalau udah bisa nyala, tolong dimatikan dulu semua baru diganti pakai PLN ya. Jangan langsung diganti, nanti meledak. Tolong gensetnya dimatikan biar mati dulu, enggak apa-apa. Balik arusnya. Radionya udah langsung nyambung belum? Ya kasihan yang di rumah. Kalau langsung saya sambung nanti kasihan yang di rumah. Alhamdulillah. Ini termasuk suka dukanya orang belajar. Kalau belajar gak ada begini-begini, gak pinter-pinter kita. Ya, yang buat kita maju tuh ada seperti ini, ya bisa buat kita jadi maju. Oh, berarti harus mempersiapkan diri. Kalau lampu mati bagaimana genset? Oh, udah pakai genset. Gensetnya cepet nyalanya, tapi sayang suaranya masih berisik. Oh, berarti harus kita siapkan tempat gimana nanti kalau genset dinyalakan gak ada suaranya, ya kan? Harus siap seperti itu. Oh, kalau tiba-tiba hujan bagaimana? Walaupun tadi saya udah calling, nih di jauh sana hujan, tolong disiapkan terpanya langsung dari sekarang. Tapi karena dilihat mungkin gak hujan-hujan ya, oh sini gak, mungkin mikirnya begitu ya. Ya saya biasanya ngomong gak hujan, tapi saya yakin tadi hujannya sampai di sini. Ya, yakin hujannya sampai di sini. Udah radionya nyambung? Alhamdulillah. Sampai di mana tadi? Sedekah. Iya. Kalau kita rajin sedekah, maka sedekah itu akan jadi teman kita. Lah kita butuh teman yang banyak ini untuk di kuburan nanti. Masih ingat ceritanya orang soleh yang lewat kebun kurma. Di situ ada 600 pohon kurma. Maka orang soleh dan rombongannya tadi langsung duduk ngomong sama teman-temannya. Ini kebun kurma indah enggak? Oh, indah luar biasa. Pohonnya banyak enggak? Oh, banyak sekali. Kita ini enggak bisa beli di dunia yang seperti ini. Yuk kita beli di akhirat yang seperti ini. Caranya bagaimana? Tuh di hadis disebutkan bahwasanya Nabi Ibrahim pernah pesan kepada umat Islam lewat Nabi Muhammad SAW. Nabi Ibrahim sudah meninggal dunia, bisa ngasih amalan untuk umat Islam yang belum lahir sekalipun. Yang belum lahir, pesannya lewat Nabi Muhammad SAW. Ini salah satu dalil kalau ada ulama-ulama yang dapat amalan dari Nabi Muhammad SAW lewat mimpi. Atau dapat amalan dari nabi-nabi yang lain lewat mimpi. Itu bisa terjadi, bukan tidak bisa terjadi. Nah ini, saat itulah pesannya Nabi Ibrahim, sampaikan kepada umatmu bahwasanya surga itu tanahnya subur. Dan tanamannya adalah la haula wala quwata illa billah. Di riwayat yang lain, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Maka ulama ini ngomong, 600 pohon kita enggak punya di dunia. Jangan sampai di akhirat kita enggak punya. Kalah nanti. Yuk kita duduk. Baca kalimat tasbih, tahmid, takbir, tahlil 600 kali. Duduk langsung. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. 600 kali. Selesai. Alhamdulillah. Kita sekarang udah punya di surga. Untuk kubur udah mikir gitu belum? Oh belum tahu. Coba ini. Bagaimana cara berpikirnya orang-orang soleh? Hebat gak beliau-beliau itu? Hebatnya luar biasa. Makanya beliau-beliau itu kalau masuk kubur ya seneng. Kenapa? Sugih, pol. Bidadari, turah-turah. Ghilman, yang anak-anak kecil yang melayani, banyak-banyak. Banyaknya luar biasa. Istana-istananya, oh Masya Allah. Ya, gak bisa dihitung lagi. Kebunnya luas, luar biasa. Masuk kubur, alhamdulillah. Senangnya luar biasa. Tapi kalau orang yang enggak punya bekal di sana masuk kubur, kuburnya itu dikatakan dalam hadis, setiap orang yang masuk kubur akan dihimpit oleh tanah kubur. Akan dihimpit semua, digencet semuanya. Yang mukmin maupun yang enggak mukmin, semuanya digencet. Cuman ada bedanya. Ya, loh, yang mukmin digencet. Digencet yang mukmin. Yang enggak mukmin juga digencet. Bedanya di mana? Tuh, pelukan tuh ada dua jenis. Pelukan temanten baru sama pelukan pegulat. Sama enggak? Kalau temanten baru pelukan semakin rapat semakin senang. Betul enggak? Tapi kalau orang gulat semakin diremet semakin takut. Nah untuk yang mukmin pelukannya pelukan temanten baru. Untuk yang non mukmin pelukannya pelukan pegulat. Jenengan pilih yang mana? Kalau pengen pelukan temanten baru, ya dari sekarang kita ini jalan siap amal. Ini kendaraan amal harus kuat. Masih ingat gak kisahnya Ibrahim bin Adham? Mau berangkat haji jalan kaki, ketemu orang yang naik kuda. Maka orang tadi nanya, ila aina ya Ibrahim? Uridul haj. Mau kemana engkau wahai Ibrahim bin Adham? Dijawab, saya mau pergi haji. Loh kamu kok jalan kaki, kamu gak naik kendaraan. Ini masafah ba'idah. Jalannya jauh, perjalanannya sangat jauh. Masa kamu mau jalan kaki? Maka dijawab oleh Ibrahim bin Adham, li marakib kathirah walakin lantaroha anta. Saya lagi naik kendaraan banyak, kendaraan saya banyak. Cuman kamu enggak lihat. Kalau kita mikir langsung, wah ini mistis ini gitu kan ya. Konek ini. Ini kalau kita nanya langsung, apa kendaraanmu? Pertama, saya punya kendaraan yang namanya, kalau ada nikmat di tengah jalan, saya nunggang kendaraan namanya syukur. Pun gadah dereng niki. Ya, dapat roti, alhamdulillah. Ya, dapat air, alhamdulillah. Kalau ternyata di tengah jalan, saya itu dapat musibah, saya punya kendaraan yang namanya sabar. Ya, sober. Saya akan sabar. Kalau di jalan ternyata saya itu kena qadha-nya Allah, ya, ketentuannya Allah di atasnya musibah ini qadha ya jauh lebih berat, maka saya ngerti bahwasannya semua itu adalah ketentuannya Allah, makanya saya naik kendaraan namanya ridha. seperti Mas Ridho ini, namanya Mas Ridho kan, naik kendaraan namanya Ridho, semeleh, ya pasrah, nrimo, Ridho. Itu bukan sekedar musibah, musibah kecil kepleset ya, cuman seperti itu. Lah kalau kira-kira uangnya 100 triliun hilang kira-kira bagaimana itu? Berat apa enggak berat? Berat. Na'udzubillah min dzalik, insyaallah kita enggak kena yang berat-berat ya. Makanya jangan doa minta sabar, mesti diuji. Doa minta syukur, ya Allah beri hamba kemampuan bersyukur. Gitu ku terus saja. Ya. Allah merzuknal afiyah wa damal afiyah wa syukra alal afiyah wa tamamal afiyah. Jangan ya Allah beri saya kesabaran untuk menghadapi ujianmu. Lu belum apa-apa udah minta kesabaran, ya diuji. Ya, diuji. Minta syukur dulu, minta syukur yang banyak sama Allah. Makanya kalau habis sholat itu Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik, bukan ala sabrika, bukan, syukur dulu. Orang yang syukur tuh otomatis sabar dia. Oh ya, orang yang syukur otomatis sabar dia. Kepleset syukur, sabar enggak itu? Jangan mikir sabarnya. Seperti Mbah Barit kepleset, alhamdulillah, yang dipikir syukurnya. Udah bisa gitu belum? Kalau nafsu saya nanti di tengah jalan ngajak saya maksiat, saya naik kendaraan satu, warning ke nafsu. Saya kasih tahu, nafsu, ya, yang lewat udah banyak. Yang lewat maksiat udah banyak. Mati di depan, umur tinggal sedikit. Jadi jangan nurut, yuk kita taat. Udah bisa gitu belum? Ini empat kendaraannya Ibrahim bin Adham kalau pergi kemanapun. Maka yang naik kuda ngomong, idhab atau sir ya Ibrahim, fa innaka antar raqib wa anal mashi. Wahai Ibrahim, silahkan kamu pergi menunaikan ibadah haji. Sesungguhnya yang punya kendaraan itu engkau. Engkau naik kendaraan. Kalau saya sebetulnya jalan kaki tangan kosong. Gak punya apa? Gak punya apa-apa. Ini kendaraan nih. Ini yang penting dalam perjalanan ke akhirat. Harus punya kendaraan. Yang kedua, punya teman, punya guide. Penunjuk jalan. Jangan sekedar amal soleh. Buka Al-Quran, buka hadis, keblasuk. Paham maksudnya? Buka Al-Quran, buka hadis langsung keblasuk. Anda masuk satu kota, berandalkan peta saja, banyak tersesatnya. Andalannya siapa? Guide-nya. Siapanya? Penunjuk jalannya. Siapa ini penunjuk jalan? Al-Anbiya wal Mursalin. Kalau Nabi Rasul udah gak ada, terus bagaimana? Jangan ngomong kitabnya. Jangan ngomong kitabnya. Rasul mengatakan, aku tinggalkan kitabullah wa itrati ahla bayti. Aku tinggalkan kitabullah untuk kalian. Dan satu lagi, keturunanku, ahlil baitku. Kalau kalian berpegang teguh kepada keduanya, tidak akan tersesat selama-lamanya. Bukan cuma Al-Quran. Al-Quran sama ahlil bait yang menerjemahkan Al-Quran. Yang mengajarkan Al-Quran. Rasul juga mengatakan, al-ulama warathatul anbiya. Allah juga menyampaikan, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Gak tanya, gak tahu, nanya. Itu sama ahli dzikir. Seharusnya kan seperti itu. Jadi butuh guide-nya. Guide kita siapa? Enggak usah repot. Al-ulama warathatul anbiya. Turah-turah. Ada guide-nya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Cukup enggak kira-kira? Cukup. Cukup. Guide-nya siapa lagi? Imam Ahmad Ar-Rifai. Penunjuk jalannya Sayyidi Ahmad Ar-Rifai. Cukup. Siapa lagi penunjuk jalannya? Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Cukup. Siapa penunjuk jalannya? Al-Imam Ali bin Muhammad bin Hussein Al-Habzi. Cukup. Siapa penunjuk jalannya? Imam Syafi'i. Cukup. Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Malik, Wali Songo. Cukup. Siapa penunjuk jalanmu? Kanjeng Wali Songo. Selesai. Nah ini sekarang penunjuk jalan cari supir anyaran. Kan repot. Bapak mau kemana? Ke Jakarta. Sama siapa? Supir. Udah pernah kesana? Belum. Pak, di Solo ini supir banyak. Kok jenengan pilih supir baru, kenapa? Ngomongnya enak. Ngomongnya enak. Loh, Pak, orang jual jamu juga ngomongnya enak, Pak. Jadi kalau cari supir, supir yang beneran. Udah pernah ke Jakarta? Pernah. Berapa kali? Wah, gak terhitung. Asyik. Seperti orang yang masukkan mayat ke kubur itu, ya. Yang kalau gak pernah masukkan, jangan diserahkan. Keluarganya serahkan sama orang yang belum pernah jegur. Gak usah. Serahkan yang pernah jegur. Saya tanya sama paman saya, ya, Habib Ali bin Ali Al-Habsi atau yang dikenal dengan julukan Ali Bakso itu. Dari dulu, dari tahun dulu udah hobinya nanam orang di kubur. Jenengan mau ikut enggak? Hobinya tuh paling senang kalau ada orang meninggal, masuk ke dalam kuburan, ngubur gitu ya. Padahal beliau seorang pengusaha. Seorang pengusaha yang alhamdulillah termasuk sukses. Ya, termasuk sukses. Saya pernah nanya, dulu saya pernah nanya, gak tahu sekarang. Kira-kira berapa orang yang udah dimasukkan ke kubur? 1000 ada enggak? Ya, kira-kira 1000 ada. Jenengan berapa orang? Ini serahkan sama ahlinya. Ya, sama ahlinya. Mau operasi bedah sesar, tanya sama dokternya, udah ngoperasi berapa kali? Ini baru yang pertama kali, oh jangan istri saya. Golek wedhus. Jangan praktek pada istri saya. Ini untuk yang zahir, apalagi perjalanan ke akhirat. Lah kok cari guru, kok nanggung-nanggung? Jangan nanggung-nanggung, cari guru siapa? Wali Songo. Siapa? Imam Syafi'i. Siapa? Imam Malik. Siapa? Imam Ahmad bin Hanbal. Siapa? Imam Abu Hanifah. Selesai. Bun paham? Jangan yang enggak cetok, enggak cetok. Takutnya kalau keblasuk itu loh. Saya enggak anu loh ya, enggak mengatakan pasti keblasuk. Khawatirnya. Ya, khawatirnya nanti tersesat. Pengennya ke Jakarta, nyampenya Surabaya. Kan repot. Bertolak belakang. Kenapa? Sampai Semarang itu ada petunjuk jalan tol, ya kan? Jakarta belok kiri, dia terus. Karena terus, itu keluarnya kemana? Keluarnya arah Demak. Demak bablas, enggak ikut lagi petunjuk jalan. Terus Kudus, ya, Rembang, Tuban, ya, Bojonegoro, Surabaya. Kaget, lu, ini kok di Surabaya? Kenapa? Lu, tadi saya lewat jalan tol. Lu, kamu enggak belok kiri? Enggak. Lu, kemana? Saya lurus. Katanya kan ikuti petunjuk yang lurus. Repot ini. Repot. Bisa paham maksud saya? Paham ya? Jadi kita kalau mau ke Allah, cari penunjuk jalan yang sudah mumpuni. Jangan yang uji coba atau uji anyaran. Cari yang udah lama. Contoh. Jenengan beli motor. Yang bermerek atau merek yang anyar? Yang bermerek. Udah dianggap iklan juga enggak apa-apa. Ada Honda, ada Suzuki, betul? Ada ya, Yamaha, apalagi? Ada Kawasaki, apalagi? Hah? Vespa, apalagi? Dan ini pokoknya Honda-Honda yang motor-motor yang terkenal ya? Kurang lebih 5 ini kan? Kalau beli yang 5 kelompok ini kan jenengan merasa aman. Kenapa? Spare part gampang, betul? Bengkelnya banyak, betul? Montirnya akeh, cetoh, jelas, betul? Pelayanan juga oke, istimewa, betul. Kalau Anda bingung dengan motor kok di tengah jalan Anda enggak enak, cari montirnya gampang, iya kan? Iya, ke akhirat juga gitu. Cari ya ajaran yang gurunya banyak. Sumbernya jelas. Bengkelnya ada di mana-mana. Saya mau nanya tentang mazhab Syafi'i di mana? Oh, di Solo turah-turah. Oh ya. Saya mau nanya, oh banyak, gampang. Sumbernya ini kalau saya mau tahu ya ini gimana, oh tenang, kita bukakan kitabnya, selesai. Didownload juga bisa, mau kirim di SMS, oke. Gampang, gak repot, semuanya jelas. Dan itu adanya di Ahlus Sunnah wal Jamaah dan di imam empat madhab. Ikuti ini, jangan ikut orang yang sholatnya cuma rukuk sama sujud, repot kan. Sholatnya apa? Rukuk sama sujud, warka'u wasjudu. Itu di Al-Quran rukuk dan sujud lah. Ngomong sholat ngaguk-ngaduk bareng ke apa? Orang Al-Quran rana sholat ngaduk. Sholat ke rukuk karo sujud. Ya. Gladrah kan yang seperti ini. Ada enggak ini? Mulai ada ini. Nah terus sholatnya di mana? Lawang apa namanya sholatnya nyeleneh? Sholatnya masuk kamar. Delik gitu. Kalau di luar kamar nanti nyeleneh. Jadi enggak pernah ketoan sholat. Nah ini macam-macam. Karena enggak jelas gurunya. Sholat diterjemahkan dengan bahasa Indonesia dan lain sebagainya. Lah kita ikut yang jelas-jelas saja. Ini hikmah lain dari Isra dan Mi'raj. Hikmah ya, hikmah. Kita kan suruh cari hikmahnya. Kenapa Rasul kok dikasih kendaraan? Kenapa ada penunjuk jalan? Ya, hikmahnya diantaranya, kita kalau mau menuju Allah, butuh kendaraan dan butuh penunjuk jalan. Bukan jalan sendiri. Jalan sendiri enggak mungkin nyampe. Makanya ada satu kalimat dari para ulama, man kana syekhuhu kitabuhu fa khata'uhu akthar min shawabihi. Siapa yang gurunya atau penunjuk jalannya sekedar bukunya, maka benar sama salahnya banyak salahnya. Orang yang penunjuk jalannya membuka Quran karo hadis, benar karo salahi, akeh salahi. Kalau mau benar betul, jangan sekedar buka Al-Quran sama hadis. Bukalah Al-Quran sama hadis lewat pakarnya, lewat ahlinya, lewat orang yang paham tentang isinya, yang ngerti benar-benar tafsirnya. Bukan dari satu kitab tafsir, tapi dari sekian banyak kitab tafsir. Kitab tafsirnya jelas. Tafsir Baghawi, tafsir Qurtubi, tafsir Jalalain, tafsir Ibn Kathir, tafsir, tafsir, tafsir, tafsir. Bukan cuma satu kitab. Paham? Ngerti kan? Bukan nafsir, apalagi nafsirkan sendiri. Ini repot lagi ini. Ya udah nih, saya udah malas nih sama kitab-kitab tafsir Baghawi ini. Udah, saya mau buat kitab tafsir baru apa? Tafsir Kartono. Misal gitu ya. Oh, nafsirkan sendiri gitu. Itu warka'u wasjudu. Jadi kalau sholat gak usah pakai ngadet rukuk dan sujud saja. Ini ayatnya udah jelas. Jadi gak usah ditambah-tambah lagi. Repot kan kalau nanti seperti itu. Man fasarul Qur'an bira'iyih fal yadabaw amak adahu minan nar. Siapa menafsirkan Al-Quran dengan pikirannya sendiri, silahkan ambil tempat duduknya di neraka. Udah disiapkan. Seatnya itu udah disiapkan. Kursi nomor sekian. Di neraka udah ada. Tinggal duduk. Mau begitu. Yang ikut juga sama saja. Yang nafsirkan sama, yang ikutin sama saja. Mau ngikutin dia kok. Makanya kita pilih guru yang jelas. Yang ceto, welo, welo, jangan yang anyaran. Sebab agomo yang anyar ki medeni. Ya, agomo ki mesti ikut yang lama. Semakin dekat dengan Nabi. Kalau yang baru, ini semakin jauh dari Nabi. Ikut yang lama. Yang lama siapa? Jelas Imam Syafi'i itu lama. Imam Ghazali itulah lama. Sayyidi Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itulah lama. Ya kan? Habib Abdullah Al-Haddad itu jelaslah lama. Al-Faqih Al-Muqaddam itu jelas lama. Ya udah ikuti yang lama-lama. Jangan ngikuti yang baru-baru. Kecuali yang baru yang mau ikut yang lama. Pun paham? Alhamdulillah. Ini Habib Husain bin Anis, tolong berikan jamnya kecepatan. Kalimah, kalimatain. Oh ya, insyaallah. Yang mau nanya tolong bagian LDFM disampaikan di nomor berapa SMS-nya. Silakan. Assalamualaikum bagi sahabat Al-Hidayah dimanapun Anda berada dan juga jamaah yang menyimak lewat live streaming. Bisa bertanya di majelis ini lewat SMS di nomor 083-865-430-73 kali. Sekali lagi 083-865-430-77. Sekali lagi untuk sahabat Al-Hidayah dan juga jamaah yang menyimak lewat live streaming video maupun audio, bisa bertanya di SMS kami di nomor 083-865-430-777. Ya. Sambil menunggu SMS, kira-kira yang di depan saya ini ada yang mau nanya enggak? Silakan. Maju ke depan sini coba. Ya. Atau ngomong langsung nanti saya sampaikan aja. Apa yang mau ditanyakan? Ke depan lebih bagus. Iya, cuman ngomongnya nanti dipersingkat ya, langsung ke apa namanya inti persoalan. Insyaallah. Alhamdulillah. Jawa Barat dulunya. Iya, dulu pernah ke Jawa Barat kan? Bukan ya? Dari mana dulu? Banjarmasin. Iya, bukan Jawa Barat, apa luar pulau lebih jauh lagi. Maju sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan, Tad. Ini terkait dengan beberapa masalah yang saya alami beberapa hari ini, gitu, Tad. Yang pertama gini, Tad. Saya kan beberapa hari ini sholat jamaah di masjid-masjid besar gitu, Tad. Nah, imamnya itu kan biasalah kalau masjid besar kan zikir sama doanya bareng. Nah, waktu doanya itu imamnya itu Allahumma firli dunubi gitu. Jadi untuk saya yang sedikit saja saya paham tentang bahasa Arab itu rancu gitu. Ini doanya untuk bareng-bareng tapi kok Allahumma firli kan gitu. Nah saya tanya itu tat, seperti itu. Terus yang kedua tentang rotib al-hadad itu ada yang beda di bagian domirnya tat. Latah tikis sitro'ana atau apa itu tat. Nah kemarin waktu saya rotib al-hadad bareng teman-teman Sragen, saya kan punya buku yang kecil tat. Lah yang buku yang kecil itu tulisannya latah tikis sitro'ana gitu kan. Sedang buku yang mereka pakai latah tikis sitro'ana. Seperti itu tat. Terima kasih. Ya, masalah apa namanya kalimat doa. Memang seringkali orang yang berdoa yang tidak tahu bahasa Arab, ketika doa untuk orang banyak, Rabbighfirli waliwalidayya. Padahal ini doa untuk orang banyak. Ya Allah ampunilah kedua orang tuaku. Ya Allah ampunilah aku dan kedua orang tuaku yang hadir. Amin. Jadi yang hadir ini mendoakan, mengamini doanya imamnya ya. Tapi tetap dapat insya Allah. Kenapa? Orang yang mengaminkan doa orang lain dia juga akan dapat yang sama. Tapi buat imamnya disebutkan juga jangan jadi imam yang pelit. Imam pelit itu kalau mendoakan dirinya sendiri. Ya Allah beri aku duit yang banyak. Ini doakan dirinya sendiri. Makanya kalau mendoakan dhamirnya diganti dengan na kami. Ya Allahumma ighfir lana wali walidina. Ya Allah ampunilah kami dan semua orang tua kami. Ada orang yang baca Allahumma ighfir lana wali walidaina gitu ya. Ya itu salah yang betul Allahumma ighfir lana wali walidina. Saya pernah dapat penjelasan dari almarhum. Jadi orang tuanya dalam bentuk jamak. Ya orang tuanya dalam bentuk jamak dan semua orang tua kami itu termasuk ayah, ibu udah masuk semuanya. Bahkan naik ke atas kakek dan nenek terus ke atas masuk semuanya. Doa kunut. Jangan Allahumma ihdini fiman hadait. Allahumma ihdini lagi. Itu kalau untuk sendiri. Kalau jamaah ya Allahumma ihdina fiman hadait. Jangan gini ya. Allahumma ihdina fiman hadait. Salah itu. Haknya pendek. Allahumma ihdina fiman hadait wa afina fiman afait. Emang ketika afait ainnya panjang, tapi kalau hadait haknya pendek, tidak panjang. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita kalau rotib hadad itu memang ada dalam bahasa Arab beberapa bacaan yang artinya sama. Seperti la tahtiki sama la tahtika. Ya. Tiki sama tika. Dua-duanya betul. Ya alimasirri minna la tahtiki sitro'ana. Ya. Ya sama. Ya alimasirri minna la tahtiki sitro'ana. Ada alifnya itu ya. Ya maaf salah. Saya salah ngomong. Ya alimasirri minna la tahtiki sitro'ana. Itu yang betul ya. Nah ada dua bacaannya di sini. Tadi saya salah ya. Ya alimasirri minna la tahtiki sitro'ana. Bisa sitro'ana, bisa satro'ana. Ya bisa sitro'ana, bisa satro'ana. Ya alimasirri minna la tahtiki satro'ana. Boleh. Ya alimasirri minna la tahtiki sitro'ana juga boleh. Ada sebagian ulama yang mengatakan satro itu lebih utama daripada sitro. Walaupun artinya sama. Satro dan sitro artinya adalah sitir, tirai yang menutupi aib-aib kami. Ya Allah jangan ungkapkan tirai yang menutupi aib-aib kami. Kemudian kalau hataka yahtiku. Ya, hataka yahtiku. Amarnya la tahtik. Ya la tahtik. Karena ada alif lam maka disambung la tahtikis sitro anna. Ya la tahtikis sitro anna. Jelas ya. Sudah ada SMS yang masuk, Mas Sidik? Sudah, Fit. Silakan, Mas Sidik. Ini SMS yang pertama. Assalamualaikum, Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Sulasi dari Boyolali. Saya mau bertanya yang pertama tentang siapakah Nabi yang pertama? Karena saya pernah dengar ada yang bertanya tentang Nabi yang pertama dan dijawab Nabi Adam. Tapi dia tidak percaya. Yang kedua, saya mau tanya tentang makna dan arti dari Ya Rabbi Sholli Ala Muhammad Waftah Minal Khairi Kulla Mughlaq. Ya. Atas jawabannya saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, untuk SMS-nya, Mas Sidik tolong diberhentikan. cukup sampai di sini dulu ya. Saya baru teringat masih banyak yang harus saya sampaikan di malam hari ini ya. Masalah nabi yang pertama. Nabi yang pertama diciptakan dan nabi yang pertama diangkat jadi nabi itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya kan? Tapi nabi yang pertama berada di muka bumi adalah Nabi Adam alaihi salam. Nabi Adam itu nabi yang pertama yang ada di muka bumi. Tapi kalau di alam sana, nabi yang pertama adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kuntu nabiyan wa Adam munjadilun fi tinatih. Aku udah nabi, Nabi Adam baru berupa adonan yang belum selesai. Tanah yang belum selesai diolah jadi jasad. Jadi roh dan jasadnya belum menyatu, itu Rasul SAW telah menjadi nabi, sudah diangkat oleh Allah jadi nabi. Itu keistimewaan Rasulullah SAW. Tapi kalau secara umum di sekolah, jangan dijawab nabi yang pertama Nabi Muhammad SAW, salah. Ya, itu tadi hakikat ya, hakikat. Kalau syariatnya, yang ditanya maksud nabi pertama itu yang ada di muka bumi. Jadi nabi yang pertama yang ada di muka bumi adalah Nabi Adam alaihissalam. Jadi kalau ada orang nanya, nabi yang pertama siapa? Nabi Adam. Kalau dia enggak percaya, ya enggak percayanya karena apa itu? Ini bagian daripada iman ya. Kita harus iman kepada 25 nabi dan rasul. Kemudian arti solawat, ya Rabbi sholli ala Muhammad, duhai Tuhanku, limpahkan solawat kepada Nabi Muhammad SAW. Waftah minal khairi kulla mughlaq. Dan bukakanlah semua kebaikan yang tertutup. Sebetulnya kebaikan itu enggak ada yang tertutup. Kebaikan semuanya terbuka. Yang dimaksud kebaikan yang tertutup untuk diri kita. Sholat duha terbuka atau tertutup? Terbuka. Cuman mungkin kita belum sholat duha. Kenapa? Masih tertutup untuk kita. Kita minta waftah minal khairi kulla mughlaq. Ya, jadi itu maknanya banyak. Satu kalimat tapi maknanya banyak. Di Al-Quran tidak disebut al-khair kecuali urusannya materi juga. Khair itu di Al-Quran diartikan materi. Waftah minal khairi kulla mughlaq juga bisa doa, ya Allah bukakanlah pintu-pintu rezeki yang tertutup. Ya, pintu-pintu rezeki duniawi yang tertutup. Karena al-khair itu artinya macam-macam. Bukan cuman al-khair artinya kebaikan. Jadi luas maknanya. Makanya kalau kita baca itu tiap hari udah cukup. Ya Rabbi sholli ala Muhammad waftah minal khair kulla mughlaq. Ada orang yang gak paham. Ini salawat bid'ah ini. Neraka nih, gak dicontohkan Nabi. Yang ngomong gini juga aneh. Ya Rabbi sholli ala Muhammad itu salawat yang biasa ya. Waftah minal khair kulla mughlaq itu doa. Orang kalau mau doa suruh salawat dulu. Lah kalau ada orang mau doa salawat dulu dibilang bid'ah kan tambah aneh. Aneh enggak? Aneh. Makanya kita enggak usah ikut yang begitu begitu. Hadirin yang dimuliakan Allah, para pendengar dan ibu-ibu dimanapun Anda berada, terutama yang hadir di Masjid Ar-Raudhah malam hari ini, saya mohon maaf ya atas kekurang nyamanannya. Yang lampunya tadi mati dua kali harus mati ya. Mohon maaf. Kemudian mungkin tadi masih ada ujian sehingga terganggu. Mohon maaf. Insya Allah dalam pertemuan-pertemuan yang akan datang bisa kita perbaiki semaksimal mungkin. Doakan suatu saat nanti kita punya gedung yang gede ya. Gede buat majelis, buat taklim ya. Jadi semua bisa ngumpul. Saya tuh punya cita-cita. Kita, bukan buat saya sendiri, buat semuanya. Alangkah indahnya kalau ada pengajian rutinan seminggu sekali yang datang 50 ribu orang. Asyik gak itu? Asyik kan? Dan itu pernah terjadi. Di mana? Di Martapura. Guru IJ itu, Guru Zaini, beliau itu setiap Guru IJ orang bilang ya, almarhum yang hall-nya belum lama, beliau itu setiap minggu, Ahad malam Senin, di musolanya, ya di musolanya namanya Ar-Raudhah, sama dengan masjid kita ini, musolanya Ar-Raudhah. Di musola Ar-Raudhah, musolanya, beliau gak bangun masjid, tapi musola. Karena mikirnya panjang, kalau masjid nanti wanita yang haid gak boleh masuk, kan begitu. Maka beliau tidak wakafkan untuk masjid, tapi untuk musola. Sehingga kalau wanita yang haid bisa ikut datang. Juga karena ketawaduan, sama di sekitarnya udah banyak masjid. Ya, di sekitarnya banyak mas. Masjid udah saya bangun musola saja, bukan mas. Masjid. Kalau orang sekarang kan gak mikir gitu. Kudu masjid, bawaannya kudu masjid. Ya, kudu nggo Jumatan gitu ya. Ya, tempatnya ini besar sekali tempatnya apa namanya Guru IJ, tapi kalau untuk Jumatan serahkan masjid yang ada. Nah ini setiap Minggu malam Senin itu yang datang pengajiannya di tempat beliau kurang lebih 50 ribu orang. Mingguan itu. Ya itu mingguan seperti itu. Sampai beliau wafat ya. Rumah-rumah orang sekitarnya itu dipakai. Setiap rumah itu ada apa namanya TV-nya. Kemudian mereka nonton sampai ke halaman rumah orang. Jadi setiap hari Minggu, setiap rumah di sekitar situ punya tamu. Jalan-jalan penuh rumah-rumah punya tamu, senang ketiban tamu pengajian orang. Oh, dalane ganggu. Enggak gitu. Semua cari ilmu senang betul gitu. Dengan ilmu. Karena apa? Wah, alhamdulillah apa namanya? Kita di keberkatan apa? Ketiban barokah. Kedatangan tamu-tamu dari luar kota yang pengen ngaji, yang pengen cari ilmu dan seterusnya. 50 ribu orang. Bayangkan kalau misalnya di Solo kita bisa berbuat seperti itu, syiar Islam kuat enggak? Kuat ya. Nah itu tergantung jenengan. Caranya gampang. Saya mau nanya, ini yang datang berapa ini di sini? Rata-rata tiap Jumat biasa saya hitung sekitar 1.200 sampai 1.500 orang. Kalau legi itu sampai kurang lebih 2.500 hingga 3.000 orang. Iya, udah kita ambil angka yang 1.500. Jenengan kalau tiap hari berjuang, tiap Jumat cari tambah bolo. Satu Jumat dapat satu bulan dapat berapa? 4. Berarti yang tadinya 1.500 dalam satu bulan jumlahnya udah berapa? 6.000. Kalau 2 bulan berarti udah berapa? Yang 6.000 ini setiap satu orang cari 4. 6 kali 4 udah berapa? 24.000. Ya, yang 24.000 ini tiap Jumat cari orang. Kali 4. Satu bulan dapat berapa? Nanti tiap minggu bisa berapa? 100.000. Pengajiannya di mana? Tahun-tahun enggak cukup ini. Enggak cukup. Bisa enggak seperti itu? Bisa. Saya mau nanya, punya teman enggak? Banyak atau sedikit? Banyak. Punya teman enggak? Punya. Rito punya teman enggak? Punya. Punya teman enggak? Punya. Punya teman enggak? Punya. Punya teman enggak? Ngajak temannya bisa enggak? Bisa kan? Ngajak ke Hek bisa enggak? Bisa. Di sini sama Hek kira-kira enak mana? Susu ya ada, ya kan? Ya, roti juga ada, ilmu juga ada, dapat jodoh ya kadang ketemu di sini. Kan ada yang begitu, mungkin ketemu jodohnya di sini, bahkan kadang ketemu teman lama di sini, akhirnya bisa hubungan bisnis lagi yang dulu, wah ini teman bisnis saya lama hilang, akhirnya ketemu lagi, bisa. Bisa kita seperti itu, asal kita serius. Dan dakwah harus digarap serius, kalau enggak serius enggak bisa. Maksudnya serius itu mikir, kita punya rencana ke depan agar majelis ini bisa betul-betul jadi syiar di jalan Allah. Semangatnya gitu ya. Jangan semangatnya cuma segini-segini aja. Semangatnya yang gede, besar gitu. Makanya kebiril himmah, kalau punya cita-cita yang luar biasa, mi'raj gitu. Jangan cuma 7 lapis langit, Sidratul Muntaha naik lagi gitu. Itu hikmahnya. Terus Sidratul Muntaha aja naik lagi tuh Rasulullah SAW. Di atasnya Sidratul Muntaha terus naik terus. Nah kita punya semangat yang seperti itu. Nah sampel kecilnya besok hari Minggu. Ya hari Minggu. Minggu besok ini kita akan buat acara di mana insyaallah? Ini kita bukan saya. Kita buat acara di mana? Sritek Arena. Jam berapa? Jam 9 pagi. Tanggal berapa besok itu? Tanggal 10 jam 9 pagi Sritek Arena. Untuk apa kita? Ta'zim syiar Allah, peringatan Isra dan Mi'raj. Di situ nanti ada bedah buku rahasia keagungan Isra dan Mi'raj. Ya, insyaallah kalau dimudahkan sama Allah, maka nanti juga pembicaranya Habib Lutfi bin Yahya. Kita serahkan sama Allah, semoga beliau enggak berhalangan bisa datang ya. Cuman kita pasrah kepada Allah. Yang penting begini. Yang penting semangatnya saya dan jenengan kita bersama untuk menjadikan itu syiar gitu loh. Jadikan itu syiar. 1.500 orang untuk hari Ahad besok, ya kira-kira satu orang cari 10 bisa enggak? Bisa enggak? Nah kalau yang tiap minggu itu kita belum bisa buat 50.000 belum bisa, itu kan nanti majelis yang di Sritek itu nanti suatu saat enggak di situ akan pindah ke tempat yang lebih besar, ya. Saya pengennya minimal 3 bulan sekali Ar-Raudhah dan kawan-kawan punya majelis rutinan yang 3 bulan sekali yang datang di atas 50.000 orang. Minimal seperti itu, 3 bulan sekali bisa seperti itu. Semangat enggak begitu? Tapi ngaji bareng asik ya. 50 ribu orang, la ilaha illallah. Wah, asyiknya luar biasa. Itu bisa ngerontokkan dosa-dosa, dosa-dosa kita. Kita semangat buat seperti itu tersiar. Lah yang nonton sepak bola aja semangat, gandeng koncone kok. Betul lah itu. Seragamnya sama. Kalau klubnya, klub biru, bajunya biru. Klub hijau, baju hijau. Klub merah, baju merah. Merah putih, ya bukan merah putih. Enggak punya kaos, urunan. Kadang dibelani ngamen di jalanan. Untuk apa? Beli kaos. Jenengan udah punya semangat seperti penonton bola belum? Ini untuk surga loh ya. Untuk surga loh. Bukan untuk bal-balan loh ya. Untuk surga. Ini kapling surga ini. Nah, kita udah siap belum? Untuk satu orang minimal gandeng 10 orang. Kalau saya alhamdulillah, saya gandeng unlimited. Lihat Pak, ini yang saya ajak sekian berapa? Di sini 1.500 orang. Yang di rumah berapa orang? Ini kan saya ajak semua kan? Dan setiap orang saya ajak untuk gandeng orang. Jadi saya gandeng orang sebanyak mungkin. Jenengan kalau hadir berarti yang gandeng siapa? Saya, jadi udah saya pensiun, gak usah cari orang. Paham maksud saya enggak? Semangat, satu orang minimal cari 10. Kalau 10 kali 15 udah berapa? Kalau 1.500 kali 10 udah 15 ribu. Cuman saya mau nanya, contoh ya, Pak Selamat, Pak Mudin Selamat dari Sragen. Ada teman yang mau ikut berapa orang, Pak? Sekitar 20 orang. Iya, 20 orang mau ikut. Satu orang bawa 20 orang. Coba. Siapa lagi yang mau ngasih contoh? Dari Sidoarjo, sekitar 100 orang dan 7 bis. Berarti 7 bis kali berapa itu? Bis tanggung. Isinya berapa bis tanggungnya? 30. Berarti ya 200 plus 100 ya. Sekitar 300 orang. Yang lain coba mau ngasih contoh. Buat semangat yang lain. Sepur kelinci. Ya macam-macam ya kan? Semangat. Ya, Mas Iswanto dari Jepara nanti akan bawa kurang lebih sekitar 12 orang. Untuk nabuh rebana. Ya, untuk nabuh rebana. Saya panggilkan tim rebana khusus dari Jepara. Nah, ini semangat. Ya, punya semangat. Untuk syiar, bukan untuk apa? Untuk apa-apa. Nah, hari Ahad, 10 Juni, jam 9 pagi, Sritek Arena, belakang Sriwedari. Silahkan datang berbondong-bondong ke sana. Setuju? Insya Allah ya. Gitu. Kemudian yang kedua, alhamdulillah semalam istri saya melahirkan seorang anak lelaki dan saya kasih nama Ali Abdul Qadir. Ya, Ali Abdul Qadir yang artinya Ali hambanya Allah yang maha kuasa. Jadi mubtada khobar itu. Jadi bukan mudhaf ilaih ya, tapi mubtada khobar. Ya. Ali hambanya Allah yang maha kuasa. Nah, malam hari ini karena pamannya istri saya ada di sini, saya minta beliau membacakan doa Fatihah tasmiyah. Al-Fatihah la niyatil ismil mubarak Ali Abdul Qadir bin Muhammad bin Novel bin Muhammad Al-Idrus. Mudah-mudahan Allah menumbuhkan anak ini dalam keadaan selamat dan afiah, menjadikan keberadaannya di dunia memberikan keberkahan bagi kedua orang tuanya dan bagi umat Islam, dan menjadikan anak ini anak yang berilmu dan mengamalkan ilmunya, menjadikan anak ini qurratul ain bagi Nabi dan kedua orang tuanya, sehingga keberadaannya bermanfaat bagi agama nusa dan bangsa. Ala hadiyani wa lakunatun salihah wa ila hadratin nabi kama'a wa ala manawa أسلفنا صالح في مثل هذا المناسبة إلى حضرة النبي زين محمد الفاتحة. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Ini nanti saya bacakan doa-doa itu. Sekarang ada pengumuman ya. Hadirilah Kebon Agung berzikir dan bersolawat dalam rangka peringatan Isra Mi'raj dan milad Hadroh Al-Mubarak ketiga Ma'idho Hasanah insyaAllah Habib Novel bin Muhammad Al-Idrus hari Rabu 13 Juni jam 8 malam, tempat halaman Masjid Nurul Iman Kebun Agung Nesrep Ngemplak Boyolali Barat Bandara Adi Sumarmo Timur Waduk Cengklik. ya, diiringi kolaborasi Hadroh Al-Mubarak Al-Husna dan Sapu Jagat insyaallah. Kemudian hadirilah grogol berzikir dan bersolawat bersama Habib Alwi bin Ali Al-Habsyi, Ustaz Ahmad Baidowi pada hari Kamis 21 Juni jam 19.30 malam, tempat di Dukuh Pantirejo RT 2 RW 3 Grogol Sukoharjo, depan Masjid Al-Hikmah Grogol Selatan, Pasar Grogol Sukoharjo. Insyaallah ya, yang mau hadir insyaallah bisa hadir, yang enggak bisa hadir diniati hadir insyaallah dapat pahalanya. Kemudian ini ada beberapa doa. Doa untuk anak Ratih Ulfah Rani Kawitaningsih yang sekolah di Pondok Gontor Putri 1 agar bisa naik kelas 5. Kemudian untuk Bapak Lutfi Ngadimin di Prosungan yang sedang sakit. Kemudian juga untuk yang doa agar lulus SNMPTN dan diterima di UNS, ini enggak disebutkan di namanya, semoga ya. Kemudian juga untuk yang lagi hamil 3 bulan Ibu Rina. Kemudian juga untuk adik Rita Indria Sari yang sedang sakit ya di Petengan Keden. Kemudian juga untuk Agus Handoyo yang sedang sakit dan juga untuk Ibu Parini di Semarang yang sedang sakit. Semoga yang sedang sakit disembuhkan oleh Allah. Yang tadi ingin lulus diberi kelulusan dan semua yang punya hajat tadi diwujudkan hajatnya. Begitu pula untuk kita semua. Al-Hadini Al-Fatihah.